Bagaimana hukumnya pekuburan Muslim yang berdampingan dengan pekuburan Nasara tanpa ada batasan tembok yang memisahkan? Ya ini kalau tidak ada batasan temboknya tidak dibolehkan ya, dihitung satu kuburan namanya. Dihitung satu kuburan. Kalau dipisah tembok ya itu baru berpisah.